Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala asyid al-kamil bil fadail alladhi khasastahu fil azali bisahibi jami'i sifatil kamaliyah munfariti fi khalqihi wa khuluqihi bi asyrafil khususiyah النبي الأمي المكتوب بين قطفيه خاتم النبوة الحبيب العالي القدر العظيم الجاه ولم يخلق الخلاق خلقا مثله لا قبله ولا بعده أفضل منه وأكرم منزلته عند حضرة سلطان المملكة الأحادية Ja'altahu wasitatil uzma li ahli la ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Fi kulli lamhati wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullahi amma ba'du Hadratil muhtaram al-mukarramun Para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama juga para habaib khususnya akhina fillah Kiai Nawawi Sidogiri dan para sesepuh yang lain, maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak berarti mengurangi hormat saya, cinta saya kepada para beliau dan juga para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolesta, Bapak Kapolres beserta jajarannya, Bapak-bapak dari Muspika, Pak Camat, Pak Dandramil, Pak Kapolsek serta jajarannya, Bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kami banggakan, panitia penyelenggara dalam rangka untean yang diiringi dengan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khol Akbar, para sesepuh, khususnya Pesuruan. Dan yang saya hormati Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa, seperangkatnya, hadirin, al-hadirat rahimakumullah. Bila mana kita mau mempelajari dengan adanya khol tersebut, akan menyambung tali silaturahmi yang sangat kuat antar ulama dengan umat, ulama dengan pengikut serta santrinya, begitu juga para habaib. Entah itu kegiatan tidak cukup hanya khol akbar saja, bahkan hal-hal secara pribadi yang disponsori oleh keturunannya yang dikholi, juga dengan adanya khol kita bisa duduk dengan Bapak Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Kapolresta, jajaran instansi pemerintahan, duduk bersama TNI Polri, ulama, tokoh masyarakat yang sangat berbahagia pada malam hari ini, terutama menyentuh untuk hati saya pribadi, bila mana di Indonesia ini sering adanya pertemuan-pertemuan yang demikian, bukan untuk saling mengkritik tapi untuk saling mengisi di antara kekurangan kedua belah pihak, yang akhirnya akan menumbuhkan satu wawasan, dalam wawasan agama, dalam wawasan kebangsaan, dan akan melahirkan tokoh-tokoh intelektual, ilmuwan yang siap untuk menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa al-mustaqbal yang akan datang. Ini bukan di pundak bangsa lain, tapi di pundak kalian. Yang jelas pada malam hari ini kita kumpul yang demikian itu menunjukkan satu fondasi kekuatan bangsa Indonesia yang tidak mudah akan dipecah belah. Karena apa? Karena tokohnya duduk bersama, ulamanya duduk bersama, umat, santri, TNI, Polri, menjadi satu kekuatan power yang luar biasa. Dan ini sangat diperhitungkan oleh bangsa lain karena belum tentu ada yang demikian ini di bangsa-bangsa yang lain. Beruntunglah kami semuanya di Indonesia ini bahwa mulai ujung Aceh sampai Sabang Maroke, saya menghitung dari Jawa dulu, tidak menghitung yang jauh, telah dipagari dari mulai ujung Kulon, Maulana Hasanuddin Banten, Maulana Yusuf, Maulana Mangrobi berapa yang ada di Banten, sampai Pantura, Pansel, hampir Pulau Jawa ini dipagari oleh mutiara-mutiara terpendam yang tiada ternilai harganya. Kalau ini tidak kita perhatikan, sejarah-sejarah beliau akan terjadi semakin kabur. Akhirnya menjadi umat yang kepaten obor, menjadi bangsa juga yang kepaten obor. Karena para beliau-beliau itu tidak cukup di dalam masalah agama saja, di dalam dakwahnya, tapi cukup andil besar di dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Pada tahun 900 Hijriah, Indonesia telah mampu mengeluarkan tokoh-tokoh ulama yang luar biasa di Haromen. Itu boleh dilihat di dalam kitab Jami' Karamatul Aulia Jathani. Seperti Sayyidi Syekh Abdullah bin Mas'ud Al-Jawi. Tarekatnya beliau Qadiriyah. Kita tarik sebelum Wali Sembilan. Bahwa Islam masuk ke Indonesia ada beberapa pendapat. Antar abad 1, 2. Anak muda baiknya jangan pendengar setia. Harusnya pandai mencatat. Jadi kalau sampai rumah itu ditanya oleh-olehnya apa, tidak bisa menjawab. Ini yang saya khawatirkan. Dari mulai abad kedua di zaman kekuasaan Bani Umayyah, di zaman kekuasaan Bani Abbas, sampai timbul di zaman kekuatan Baghdad, di zaman itu yang terkenal dengan Harun al-Rashid, Abbasiyahnya, tumbang sedikit demi sedikit, apalagi setelah masuknya Hulagu, Genghis Khan yang mulai menguasai Baghdad. Sedangkan satu sisi kehidupan pada ulama-ulama zaman tersebut mampu melahirkan karya tulis tangan yang keintelektualannya bisa kita melihat apa yang ada di dalam buah tangannya yang sangat luar biasa. Tidak mengatur hanya segi dunia fikhiyah saja, tapi sampai menemukan teknologi, kimia, dan lain sebagainya, seperti di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, pada waktu beliau bertempur, mampu menggunakan benda-benda hasil karya beliau dengan kimianya. Dan beberapa kitab Ibnu Sina, terlepas daripada ideologi yang diikuti oleh Ibnu Taimiyah, tapi karyanya 100 mujallad telah membuka mutiara-mutiara yang sangat mahal apa yang ada di dalam Al-Quran, mampu menterjemahkan sehingga manfaatnya sangat berguna, khususnya dalam dunia medis. Ibnu Sina punya. Diteruskan oleh Muhammad Husaini menjadi 225 kitab. Belum kitab-kitab yang lain menguak dalam ilmu obat-obatan, ilmu tumbuh-tumbuhan yang sangat berguna sekali. Ternyata setelah kita pelajari, ilmu medis sudah tumbuh sebelum baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Dunia medis sudah berkembang di dunia Arab, Persia, Cina. Kemajuan ini luar biasa. Kemajuan teknologi di Timur Tengah, di antaranya piramid, mampu mengatur tata ruangnya, bukan sekadar kita melihat Fir'aunnya, tapi pembangunannya yang ditinggalkan oleh Fir'aun, sehingga orang masuk itu bisa dingin, enak. Padahal sarana fasilitas masih sangat terbatas, tapi mampu ilmu ukurnya dengan matematiknya mampu menciptakan ruangan-ruangan yang luar biasa. Belum di Persia, di negara yang lain, pertumbuhan ini pernah dibuktikan di zaman sebelum Rasulullah dilahirkan atau sesudahnya, ketika bedah sesar, uji cobanya ada unta yang tidak mampu melahirkan, dunia Arab sudah mampu membedah sesar dan tanpa bius, biusnya lokal. Kemajuan pada waktu itu. Di satu sisi Indonesia pun tidak ketinggalan. Bagaimana cara membangun Borobudur? Jangan melihat fahamnya, tapi realiti bangunan bahwa bangsa kita itu sudah maju dari dahulu dalam dunia teknologi. Prambanan sampai sekarang belum mampu diketemukan bagaimana perekat antar batu dengan batu itu sendiri, masih simpang siur pendapatnya. Tapi kenyataannya Borobudur, Prambanan, dan candi-candi relief-reliefnya yang luar biasa menunjukkan satu filosofi-filosofi yang sangat luar biasa. Di waktu demi waktu berkembangan luar biasa. Maka tidak heran kalau bangsa Indonesia pada waktu tahun 900-an Hijriah, karena kecanggihan pola pikir, kecerdasan bangsa kita sudah dari dahulu kegolong otak cerdas, bukan otak yang mandul, mampu melahirkan, mencetak tokoh-tokoh ulama yang luar biasa sehingga karya-karyanya sangat manfaat sampai sekarang ini. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Itu di zaman Abbasiyah maupun Maya. Tapi satu sisi, yang kedua, bagaimana Al-Imam Ali Zainal Abidin diteruskan perjuangan beliau di dalam mencetak kader-kader yang ilmiah sampai ke anaknya Muhammadil Baqir, sampai ke putranya Ja'farus Sadiq, sampai ke putranya Imam Ali Al-Uraidi, sampai ke putranya Al-Imam Muhammadin Naqib, sampai ke putranya Al-Imam Isa An-Naqib, sampai Al-Imam Ahmad Al-Muhajir. Dia tokoh mujtahid. Bagaimana caranya pada waktu itu beliau-beliau membuat satu pendidikan. Begitu beliau masuk ke Hadramiyah yang pada waktu itu madhabnya Ibadiyah, Imam Ahmad Al-Muhajir tidak menerapkan atau memajukan pola pikir beliau yang cukup menjadi mujtahid pada waktu itu, tapi mengambil madhab Syafi'i untuk menjadi muamalah fikih di daerah Jaziratul Hadramiyah. Dari mulai Al-Imam Ahmad Al-Muhajir sampai kepada putranya, cucunya Muhammad Saib Marbat, sampai ke Imam Ali ayahnya Faqihil Muqaddam, dan Alwi Ammal Faqih putranya Amir Abdul Malik sampai Abdullah Uthman Khan. Disitulah gejolak perkembangan yang sangat luar biasa. Para habaibna terdahulu dan tokoh-tokoh ulama yang luar biasa pada waktu kekuatan Aceh, Pasai, Perelak, Baros, itu daerah kompleks sejarah-sejarah dahulu. Dan situs-situsnya sebagian masih terjaga sebagai data otentik. Selanjutnya, perkembangan Islam yang luar biasa. Tapi sayangnya, perjuangan ulama-ulama pada waktu itu, terutama di Malaka, tahun 1511, jatuhlah ke tangan Portugis. Sultan Abdul Fattah mengirimkan putra mahkotanya, Maulana Yunus, dikenal Pangeran Sabrang Lor. Beliau dengan armadanya yang cukup kuat, tapi sayangnya dihantam gelombang di Palembang, sehingga tentara Demak banyak yang meninggal karena laut gelombang tidak bersahaja atau tidak bisa diajak toleran. Terpaksa pasukan Sultan Adipati Yunus menepi ke Palembang dan pulang dengan kekecewaan karena tidak mampu menerobos untuk membantu Malaka 1511. Portugis pada waktu itu tidak tinggal diam. Bagaimana caranya setelah menguasai Malaka masuk ke Maluku, ke Tidore, Ternate. Alhamdulillah di situ ada Sultan Khairun, Zainal Abidin, dan adik kandung Maulana Syarif Hidayatullah yang bernama Maulana Babullah bin Imaduddin Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Hussein. Yang akhirnya bisa dihalau, tapi melalui pertempuran yang luar biasa. Tidak cukup dari itu. Bagaimana Portugis masuk ke Jawa Timur di zaman Gelindrawardana yang telah mendupak ayah Sultan Abdul Fattah sehingga lari ke Gunung Lawu. Tapi sejarah di sini dipelintir. Katanya Sultan Abdul Fattah perang dengan orang tuanya sendiri. Itu bukan ajaran Islam yang cara begitu itu. Padahal itu dengan Gelindrawardana. Kekuatan Sultan Abdul Fattah masih terbatas. Terpaksa dalam melawan Gelindrawardana mundur sementara. Sehingga berhentinya pembangunan Masjid Demak pada waktu itu. Akhirnya Gelindrawardana dijatuhkan oleh Patih Udoro yang mengangkat dirinya menjadi Brawijaya ke-6. Yang memelihara adik kandung lain bapak yang namanya Raden Kusen, dipelihara oleh Patih Udoro dari Palembang, anaknya Aryo Damar. Ini ada apa? Yang satu di Demak Sultan Abdul Fattah, yang satu Raden Husain, satu ibu. Ternyata pada waktu pertempuran pada waktu itu ketemu antar kakak adik, perang saudara yang cukup membawa korban beberapa tokoh ulama yang handal seperti Sayyidi Syekh Utsman Haji atau Sunan Ngudung yang dimakamkan dekat tidak jauh dengan Sultan Abdul Fattah pada waktu itu. Ini cermin sebetulnya untuk kita semuanya. Sudah diberi contoh dari dahulu, antar saudara kakak adik bisa dibenturkan. Ini peringatan sebetulnya untuk kami semuanya, bangsa Indonesia khususnya. Kalau kita mau sadar mengambil, mempelajari dunia sejarah, akhirnya Raden Husain bisa ditundukkan dan kembali kepada kakak Sultan Abdul Fattah. Tapi cukup menelan korban. Pertempuran itu terjadi dari sebab Patih Udoro perjanjian dengan Portugis untuk saling menyerang Demak. Karena tahu Portugis sumber Islam setelah jatuhnya Malaka akan muncul Demak. Makanya ketakutan belajar berusaha mempengaruhi Majapahit zaman Patih Udoro yang mengangkat Brawijaya ke-6 kurang lebih. maka gagalah setelah matinya Patih Udoro perang dengan Demak. Tidak cukup dari itu, bagaimana berusaha mempengaruhi pejajaran pada waktu itu. Di zaman Sultan Trenggono bin Sultan Abdul Fattah. Maka dengan itu Sultan Trenggono mengangkat adik iparnya Maulana Syarif Hidayatullah menjadi panglima besar untuk menyelesaikan Sunda Kelapa dengan Said Fadil. Berangkatlah dengan beberapa pasukannya dibantu tentara Cirebon dan Banten. Anehnya Bupati Banten pada waktu itu belum Muslim, belum Islam. Tapi terpanggil nasionalisme yang luar biasa. Membantu pasukan Demak dan mampu mempertahankan Sunda Kelapa dengan kemenangan yang gemilang, hancurlah Portugis sehingga mendapat gelar Jayakarta, sekarang menjadi Jakarta. Itu asal-usul. Ini sejarah ini sekarang tempuh di Pak Bupati. Nah inilah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tenang sudah. Tidak lama. Setelah beberapa mengalami ketenangan, muncullah peristiwa untuk menjadi suri teladan untuk kita semua. Umat Islam khususnya, bangsa pada umumnya. Setelah meninggalnya Adipati Trenggono, sebagian putra-putranya bingung melihat keberadaan. Sebagian berebut tumpeng, baku hantam. Hingga pada waktu itu Maulana Syarif Hidayatullah terpaksa membuat pertahanan di Pantura, tidak mau turut campur sebab bahaya. Dengan melihat kesempatan yang ternganga, maka Syarif Hidayatullah mengambil inisiatif. Banten berdiri sendiri, tapi tidak berarti memisahkan dari Demak, tapi justru untuk mempertahankan Pantura supaya tidak dimasuki Portugis. Satu. Yang kedua, masih ada Sayyidinal Imam Muhammad Ainul Yaqin. Yang ketiga, Maulana Ja'far Sadiq. Yang keempat, Sayyidi Abdurrahman Asyahir Pikalijogo. Nyimpang sedikit ya, nyimpang. Mengapa disebut Kalijogo? Kalau kita cerita legenda mungkin, oh itu toponnya anu bib, ning pikir kali, Bengawan Solo bib. Sampai telung tahun nih bib. Di pinggir kali persis, itu kalau banjir gimana? Logika yang bertanya, akal. Telung tahun, banjir kelep, ono Bengawan Solo ya apa? Ini secara logika. Ternyata mempunyai kandungan filosofi yang sangat luar biasa. Kali Jogo, bukan Jogo Kali. Kali ini aliran. Pada waktu itu sudah banyak aliran-aliran, bagikan sungai-sungai. Siapa yang bisa mampu menyatukan sungai-sungai itu, aliran-aliran itu tugasnya yang paling berat, Raden Syahid Abdurrahman Kalijogo, untuk mempersatukan kali-kali ini biar terjaga Kalijogo. Itu filosofinya. Sebenarnya. Ya Pak Idwi mampu pun tak. Niru Wali Sembilan itu tadi. Biar tenang, ada perekatnya, ada yang kondusif, ada dan sebagainya. Tenang luar biasa. Indah kayaknya kalau mampu bisa begitu. Contoh yang luar biasa. Akhirnya berdirilah Pajang. Jauh dari Demak pindah ke Solo. tidak di Demaknya. Demaknya sampai sekarang situs bekas keting peninggalan di mana berdirinya keraton itu pun sampai sekarang sejarawan masih sulit untuk menemukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tenang sudah berdiri pajang alhamdulillah yang dirintis oleh al-ulama. Jadi dari mulai Pasai sampai dari Aceh Perlak sampai di Malaka, berapa tokoh-tokoh ulama ikut andil besar di dalam perjuangan bangsa ini untuk menghalau penjajah-penjajah pada waktu itu Portugis. Sudah tenang Demak, Pajang, muncul VOC. Sampai Kanjeng Sultan Agung mengirimkan pasukannya dua kali, termasuk dari pesuruhan panglimanya Raden Among Negoro. Raden Husain Rahmatillah, terkenal Among Negoro, putra Raden Bukuh Sedayu, putra Raden Aryo Hadiningrat kedua Sedayu, putra Aryo Hadiningrat pertama Sedayu, putra Pangeran Sampang, putra Syed Abdul Qahar, Abdul Qahir atau Abdul Qadir, putra Penembahan Nur Rahmat Sendang Luhur. Akhirnya beliau meninggal Among Negoro di Pekalongan, makamnya di sebelakang Masjid Sapuro, meninggal pada tahun 1665. Sejarah. Jadi ini Habib Lutfi yang persuaran itu gak heran, ono nasab teko kono. Jadi al Pekalongan wal Pesuruhan. Dari ibu saya nasab saya, ibu abah saya nasabnya ke beliau. Ke Among Negoro, terkenal makam Bupati Pesuruan Among Negoro Pekalongan. Itulah. Gagal penyerangan dua kali. Tapi beliau tidak memadamkan, bahkan semakin mengobarkan api perjuangan. Diteruskan oleh beberapa tokoh-tokoh bangsa kita yang luar biasa, khususnya al-ulama ina. Muncul Abdul Hamid, Kanjeng Pangeran Diponegoro dengan tiba keulamaannya. Sentot Prawiro Dirjo, Kyai Mojo, belum tokoh-tokoh Ahmad, Kyai Ahmad Rifai, Kyai Hasan Maulani asli Kuningan, yang dibuang oleh Belanda di Manado, Kyai Hasan Maulani dan Kyai Ahmad Rifai dimakamkan di dekat Gubah Kyai Mojo Kampung Jowo di Makassar, Minahasa daerahnya. Ibu Kartini di Sumateranya Tengku Umar, Cik Ditiro, Cuk Nyadin dan lain-lain lagi di Palembang. Tokoh-tokoh yang luar biasa. Diteruskan, muncullah Pak Karno, Jenderal Sudirman, tokoh-tokoh yang lain, Mbah Hasyim Asy'ari, ikut andil besar, menanamkan tonggak-tonggak kekuatan bangsa ini yang luar biasa. Sehingga berkibarlah kembali Sang Saka Merah Putih. Mengapa nyun sewu, kok kita harus hormat kepada Sang Saka Merah Putih? Saya mau tanya, apa sebabnya? Tuh, apa? Paling jawab, itu lambang negara kita, sing ngomong ora iku sapa? Bukan saya ngetes, mau tanya saya. Saya juga tidak bisa kok. Apa sebabnya? Nyun sewu Pak Dendi, Pak Kapolres. Kalau ada upacara pengibaran sangsaka merah putih, hormat kepada sangsaka merah putih. Kerah. Pakai senjata-senjata, tapi umumnya dalam upacara. Apa sebab? Itu yang saya tanya. Mana garuh itu eman. Maka ketika kita tahu nilai merah putih mau dibeginikan, beginikan itu malu sebetulnya. Kalau saya tapi. Sebab saya bertanya, merah putih berkibar itu sejauh mana kalian panjenengan ikut andil memerdekakan bangsa ini. Sehingga berkibarnya sangsaka merah putih. Jawaban tulung. Malu kalau kita lihat. Sejauh mana coba kita ikut andil? Ekonomi ketinggalan. Pertanian ketinggalan. Sampai fanatiknya kita hampir hilang. Tidak bangga dengan hasil bumi pertiwi. Yang harusnya kita bangga produk-produk apa yang keluar dari bumi pertiwi ini. Sak jambu-jambune sing oleh nama wong jaba. Lelene melu katut, ayame melu katut. Min ayam Bangkok wa ila jambu Bangkok. Padahal hidupnya di Indonesia. Apa dadak ke ayam Bangkok itu perlu kanggo KTP ku. Asing iku masalahe. Mestinya kita mempunyai jati diri. Ini produk Indonesia, produk bumi pertiwi. Jambu Indonesia, weton mana, keluaran mana, Probolinggo. Terangkat nama kotanya, income akan masuk. Ini jambu lagi mana, ini yang model jenisnya dalamnya merah, Pasuruan. Income akan mengangkat Pasuruan. Pisang, Lumajang, dan lain sebagainya. Kita mempunyai kefanatikan. Kita tidak mau beli kepada orang lain sebelum kami memberikan income pemasukan untuk bangsa sendiri, wilayah sendiri, daerah sendiri. Ribut hai. Yang paling malu itu nih belakang saya termasuk belakang-belakang ini. Ya udah percaya sampean. Paling malu. Tapi bukan di sini. Begitu bangkit, Bebludwi ditemoni karo Diponegoro dhisik. Jenderal Sudirman. Tokoh-tokoh kita yang sudah mendahului. Apa hasil karyane sing wis tak tinggalno ya Lutfi? Kon ahli baiti Rasulillah. Mestinya harus mampu memberikan contoh keteladanan. Yai, kowe padha ae. Apa sing tak tinggalake? Apa bekase bangunanmu? Kowe sing neruske aku apa ora? Aku nih jeruk kubur itu prihatin, bisa nih nangis. Saya melihat keadaan tinggalanku. Darahku yang sudah saya teteskan ke bumi pertiwi. Keringatku yang sudah saya curahkan bumi pertiwi. Apakah ini balasannya kepada aku? Kalau mereka beliau-beliau di dalam kubur mampu bertanya, beliau akan bertanya kepada kita. Sadar itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah. Jadi kita kembali tadi. Apa sing jerune merah putih apa? Lho saya tanya kok meneng ae. Oh itu seremonial Beb, karena itu lambang negara kita. Lha sing ngomong ora iku sapa? Hormat. Peraturan. Ya bagus, disiplin. Apa lagi? Kita Kita hormat kepada merah putih itu walaupun tidak ada satu huruf pun di dalam merah putih, adanya warna merah putih, tapi kandungannya ada jati diri bangsa, harga diri bangsa, kehormatan bangsa. Maka barang siapa menghormat kepada merah putih itu, bagian kita menghargai diri sendiri, menghargai bangsa ini sendiri, kehormatan bangsa ini sendiri. Awai Dewi, kita ini tidak mampu menghormati, apa menunggu bangsa lain untuk menghormati kita? Jangan ngelamun. Nah itulah. Maka ketika merah putih dikibarkan begitu, saya malu. Saya bertanya pada diri sendiri, lihat Kiai Fulan, Kiai Fulan, Kiai Fulan, Kiai Fulan, bagaimana kerasnya para kesepuan supaya budaya penjajah tidak masuk kepada bangsa ini. Ada yang Kiai menghukumi haram pakai desi, ada lagi yang tidak boleh pakai celana, harus pakai sarung. Itu dalam rangka mempertahankan budaya bangsa, dalam mempertahankan dari nilai-nilai adab bangsa ini, sehingga tidak tercampuri oleh budaya-budaya oleh penjajah. Apabila budaya penjajah ini sudah mewarnai pada kita, sulit untuk bisa menghilangkannya. Itu perjuangan ulama kita. Mungkin kalau kita ini hidup di zaman itu, sekarang kita menjadi madahil kubur. Tahu madahil kubur? Pada waktu hidupnya kiai, jarang yang orang yang dekat. Habibie galak, waduh, keras itu Habib. Gue gak ketemu yai mana, lu yai kia podohai. Ketemu yang lain begini. Tapi setelah beliau-beliau tidak ada, nanti akan mengatakan, wah hebat, daono iku koyo yai ini, koyo Habib ini, berani, luar biasa. Telat rek, kalau si hidupnya beliau cedak apa ora. Itu namanya madahil kubur. Nah, satu contoh. Asyirul muslimin rahimakumullah. Maka dengan adanya peringatan khol itu tersebut, untuk mengangkat kembali, mengingatkan kita kembali kepada al-ulama-ulama kita, bagaimana mengingat perjuangan para beliau-beliau, sehingga kita ngerti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah jasane sapa. Kita ngerti qomus shalah wa ita'uz zakah wa shaumur ramadan wa hajjul bait jasanya siapa. Kita ngerti arkanul iman, arkanul sampai tekan ihsan, dan kita bisa membedakan ma bainal halal wa haram, ma bainal haq wal batil, wal makruh wa subhat, dan lain sebagainya. Kita bisa mengerti akhlakul karimah, mana akhlak yang terpuji, mana akhlak yang tidak terpuji. Jasa siapa? Jasa para beliau-beliau yang mendapat predikat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama wa waratsatil anbiya. Seandainya kita punya gunung yang besar atau gunung Arjuna atau apa itu, dedek nomas untuk bayar jasane para pahlawan kita minal ulama wabil khusus, belum apa-apa. Maulud bisa motong wedhus 10 geger. Nanti bisa ngei kambing satu ke kiai pidato niku ning ndi-ndi digawa terus. Padahal kambing satu. Halo. Coba sekali-kali kita tiap Jumat berapa, atau satu bulan sekali, dua bulan sekali, Mas Santri, yo ning di ziarah ning Taman Pahlawan kita, nek ziarah Wali Sembilan sudah banyak. Untuk mengingatkan kembali jasa-jasa beliau. Saat Taman Quran, Yasinan apa. Minta izin sama Pak Bupati, sama Pak Kapolres yang mempunyai wewenang, Pak Dandim. Pak, rombongan sekolah saya mau rombongan ziarah ke Taman Pahlawan. Akan mendoakan para beliau supaya di dalam barzahnya beliau tidak merasa kecewa karena kita-kita ini. Bacakan tahlilan atau yasinan atau kalau ulama ziarah Wali Sembilan sudah banyak, ke ulama-ulama yang lain sudah banyak, tapi pahlawan kita kirim Fatihah bejo. Apalagi ziarah. Banyak kita melupakan beliau-beliau. Satu contoh. Maka kita menghormati hormat kepada Sang Saka Merah Putih, kembali jati diri bangsa, harga diri bangsa, kehormatan, kehormatan bangsa. Ditunjang lagi. Nek kiai para habaib wis akeh sing nerangake bab masalah halal haram, bab fatwa dan lain-lainnya, masalah pengajian. Tapi pengajian wawasan kebangsaan ini jarang. Sehingga melenturnya nasionalisme ini, kita merasa memiliki handar beni kepada republik ini, sudah sebagian mulai melentur. Akibat itu mudah dibenturno antar sesama kita, apalagi sejarah sudah disunati. Kok sejarah? Ilmu bumi saja kita ketinggalan. Dulu waktu saya zaman SR, loh, aku tidak menangi SD kok, zamanku SR, sekolah rakyat. Peta Pekalongan itu saya paham. Pekalongan kota Praja, Pekalongan belum kota Madya. Waktu itu disebut kota Praja. Dibagi dua kecamatan. Satu kecamatan Pekalongan Timur, 10 desa. Dua kecamatan Pekalongan Barat, 10 desa. Satu kecamatan Timur, Krapia. Dua Krapia Kidul. Tiga Noyontaan, Sugiwaras, Kleko, Poncol, Landu. Apal semuanya anak-anak dulu. Nah, sampai kabupaten Karesidenan Pekalongan dibagi berapa kabupaten? Lima kabupaten, satu kabupaten Pekalongan, dua kota Madya Pekalongan, kota Praja Pekalongan, tiga kabupaten Pemalang, empat kabupaten Tegal, kota Praja Tegal, lima, enam Brebes. Apal. Batas-batas, sebelah utara adalah Laut Jawa, sebelah barat adalah perbatasan Provinsi Jawa Barat. Sebelah selatan Provinsi Karesidenan Banyumas dan Kedu. Sebelah timur Karesidenan Semarang. Apal. Karesidenan apa namanya? Kota Madya Pasuruan dibagi berapa kecamatan? Loh, aku takon kok, guyu. Hah? 8 kecamatan sak kota Madya itu. 4 itu pun pemekaran saya kira. Nggih kan? Pemekaran. Dulu cuma 3 nggih. Loh. Apal desa-desa ini? Apal. Terus sampean arep mempertahankan NKRI. Kotane dhewe gak apal. Ini kritik, aja serik. Dulu waktu zaman anak-anak kita, waktu sekolah SR, apal. Sehingga kepulauan-kepulauan itu apal. Saiki kecolongan pulau didol gak eruh. Margo apa? Pesuruan dhewe gak apal kota Madyane. Betul enggak? Betul aja, gampang sampean serik nih berarti. Wis gampangane nek ana cerita polisi nyindir polisi sing keploke paling seru iku pernah ditilang wong iku. Satu contoh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah pembangunan yang luar biasa yang dirintis oleh tokoh-tokoh ulama-ulama kita dahulu. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Kalau kita tahu sejarah bangsa, kita akan tahu jasa-jasa para beliau. Kira-kira ini arep neko-neko izin. Maka saya salut pada malam hari ini ada Haul Akbar 2 tahun sekali ya. 2 tahun sekali kita diajari oleh yai-yai untuk mengingat jasa-jasa para beliau. Sayangnya setunggal Pak Bupati, mungkin saya salah, enggak ro. Itu kira-kiranya tadi ada kirap merah putih. Kita minta tahun yang akan datang harus ada kirap merah putih. Setuju? Lakoni setuju ae. melawan pesuruhan. Terus ke pendopo, diterima oleh Pak Bupati. Dampingi Pak Dandim, Pak Kapolres. Tunjukkan merah putih kita. Inilah lambang negara kami. Satu kebanggaan yang luar biasa. Itu kekuatan ini, kekuatan melebihi daripada nuklir kekuatannya. Apabila kita bisa mempertahankan, semakin memperkokoh, semakin kokoh. Tidak gampang akan ngudek-ngudek NKRI. Kenapa? Melekatnya nasionalisme yang luar biasa, yang di backup oleh kekuatan agama. Luar biasa. Nah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi kita bersama-sama melakukan untuk mengingat. Kalau 17-an pasti dengan dikibarkannya merah putih diiringi dengan lagu Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Aku tak ngomong Mas Banser aja serik ya. Serik. Tulung Pak. Lagu kebangsaan itu nek iso berdirilah yang tegap. Sikap. Iki wae dhewe nek sing ngurmati ora wae dhewe ku sapa aku tak takoni. Sing paling enak iku ning saka iku lho. Indonesia tanah. Top bener dah. Kewibawaan lagu kebangsaan itu diperlukan. Sebab di dalam lagu kebangsaan ada ikrar, bukan lagu tok, bukan. Bukan seremonial. Tapi ikrar yang menjadi lagu kebangsaan, pernyataan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku ning dalam lagu apa kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita bisa menanamkan setiap individu kita dengan kefanatikannya Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, kuat Indonesia. Itu benteng yang luar biasa. Tegas dalam melakukan. Nah, dari itulah bagaimana sesepuh-sesepuh kita menanamkan jiwa merasa handarbeni, merasa memiliki. Bila mana ini tumbuh, setiap kita-kita ini yang tahu mau menyampaikan dalam situasi yang demikian itu, saya kira akan lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat, lebih berkokoh. NK ada satu hadis kula teringat, walaupun ini masalahnya masalah mahabbah. Rasulullah niku bersabda nalika temurune ayat kul ing kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Sahabat niku takon, mata aku namukminan sadikon. Sak tengah hadis niku badane Rasulullah jawab, idza ahbabtallaha salakini, engkau mencintai Allah dan Rasulnya. Hadis niki Rasulullah ngendika, wal yatawaffatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepadaku. Oh ini. Jadi kadar bobot iman seseorang tergantung mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi oknum manusia yang akan menghancurkan umat Islam khususnya dan menghancurkan umat beragama pada umumnya, dibalik maknane. Oyen ngono, kalau mau menghancurkan umat Islam, jauhkan kecintaan umat kepada nabinya, jauhkan kecintaannya umat kepada tokoh ulamanya dan tokoh aulianya, jauhkan umat ini kepada tokoh-tokohnya. Kalau sudah digepuk niku paling gampang. Nah, carane segala macam dengan cara. Sekarang sudah banyak buktinya. ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Padha ae. Nek ngono nek arep ngancurke bangsa iki piye? Negara ini jauhkan bangsa ini percayanya kepada bangsanya sendiri. Fanatiknya dikurangi. Lah wong Indonesia iso apa? Iso gawe apa? Produksine apa? Terus gembosi, gembosi. Supaya apa? Kita tidak percaya kepada pemerintahnya, kepada bangsanya. Tolok ukur bangsa niku, apabila cintanya kepada bangsa ini luar biasa, pasti cinta kepada tanah airnya luar biasa. Tapi kalau sudah cintanya kepada tanah airnya melentur, cinta bangsanya melentur. Kalau kita sudah mengetahui yang demikian, ayo rapatkan jajaran. Jangan memberikan kesempatan kepada oknum-oknum yang akan menghancurkan umat Islam khususnya, yang akan menghancurkan umat beragama pada umumnya, dan lebih-lebih lagi akan menghancurkan bangsa ini, NKRI ini. Niki di pundak kalian semuanya. Weh, aduh keplok. Nggone aku main bal sampean keplok. Loh. Saya lebih suka dijawab sallallahu alaihi Muhammad. Itu lebih suka saya. Sing arep takbir, takbiro. Sing selawat, selawat. Itu diantaranya. Mari kita rapatkan, jangan memberikan. Iki sing ngobok-ngobok ben ora percaya karo pemerintahe, ben ora percaya karo ulamae. Kene SMS ulama kono dak ngomong yang begini, seolah-olah ulama ini ndak cocok dengan si A. Nanti Habib ini dengan Habib ini juga akan dibenturkan. Supaya apa? Habib Konora tidak mempunyai MSS, tidak berbicara begini, diplurake jebret. Supaya bingung, seolah-olah Habib karo Habib gak akur, Yai karo Yai ora akur. Begitu juga diorbitkan lagi, bagaimana supaya tidak percaya dengan pemerintahnya, tidak percaya dengan TNI-nya, tidak percaya dengan polisinya, selalu isinya curiga dan mencurigai. Niki hati-hati, kita harus waspada. Itu cara menghancurkan NKRI, cara menghancurkan bangsa. Sadar tulung, sadar. Jangan berbincang-bincang selalu khilafiyah, bukan waktunya lagi. Waktunya untuk membangun bangsa, al-mustaqbal, menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Tinggalan bangsa lain sudah maju dan lain sebagainya, kita masih ribut talqin, tahlil, maulud, manaqib, jadi bahas. Cing siji maneh, Syiah digede-gedeke untuk modal. Supaya apa? Nek ora kebenaran, kalau tidak kebetulan, biar habaib sama habaib tarung sendiri nanti. Nek wis tinggal NU-ne, diobok-obok, dan lain sebagainya. Saya bertanya kepada panjenengan-panjenengan semuanya. Jawab sing tegas. Purun. Mau ndak? Tenan. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Relakah umat Islam terpecah belah? Jawab, buktikan kalau tidak. Buktikan. Ayo kita galang persatuan, kerukunan, keukhuwahan. Jangan mencari perbedaan, tapi carilah yang sama untuk manfaat sesama kita yang lebih berguna dan lebih bermanfaat. Niku, mari kita bina, sekali lagi kita bina, tingkatkan ekonomi kita, tingkatkan kreativitas kita, belajarlah mandiri. Jangan ketergantungan. Kita sudah diberi akal oleh Allah Ta'ala, diberi kemampuan. Ayo, kita jawab tantangan umat dan tantangan bangsa ini. Jangan sampai kita memalukan Habib Syekhon bin Ja'far, Habib Ja'far bin Syekhon, Habib Hadi. Jangan memalukan Ki Hamid, jangan memalukan tokoh-tokoh ulama pesuran. Kita pesuran mampu menjadi tokoh pemersatu, tokoh inklusif. Konklusif, bukan inklusif, konklusif. Tokoh perkat dan sebagainya. Kita tidak akan menjadi bangsa atau umat yang memalukan kepada para beliau-beliau dan dikubur-kubur beliau sekarang ini di Taman Pahlawan. Taman Pahlawan Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga pengajian kebangsaan lainnya bisa berkembang, tidak di kabupaten saja. Tolong sampaikan kepada teman-teman kita untuk menggalang kesatuan persatuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.